Saya ada seorang kawan yang suka pam susu badangnya untuk simpanan. Dia pam di pejabat guna elektrik pejabat. Aktiviti ini sudah jadi wajib hingga mencuri masa kerja. Adakalanya sudah habis masa kerja pun sempat lagi pam hingga paksa orang lain tunggu dia habis pam untuk kuci pejabat. Padahal boleh saja terus balik dan bagi susu anak. Bila tanya kenapa tak pam kat rumah, katanya pam dekat pejabat jimat elektrik rumah. Pekau hukum ruatannya itu. Dia bukan bayar duit pun. Ha. Dia kata kawan dia ni suka pam susu. Uang lah, biasa orang lelaki jarang pam susu. Nak, dia ni ada mesin pam ni. Macam gepong kan jual ikan. Ha. Dia boh-boh di kopek dia, mak masuk di api, boleh sebotol. Nak, ha, balik we susu kanak. Ataupun nak pergi kerja pejabat, tinggal rumah. Nak, sekarang kakak anak hak besar sikit, bubuh botol tu di mulut baby dia. Faham? Ha, jadi hukumnya harus nak pang, nak pang kot pandamu, nak susumu. Nak, ha, nak pang nak minum sendiri ke? Nak pang nak bubola rajuk wak sekering ke? Tak ada masalah. Faham? Ha. Untuk anak boleh berlaku. Ha. Cuma masalah guna harta orang ramai. Sama juga di pejabat, sama juga di masjid surau. Pergi sejik, cah apa benda telefon. Pergi surau, nak cah telefon. Ha, jadi sengaja menggunakan harta sabih hak orang ramai, hukumnya haram. Nak perbuatannya haram. Ha, tu saja dapat dosa. Neh, hak pejabat dak pejabat pun begitulah. Melainkan bolehnya kalau pejabat tu hak tok kita. Ha, boleh. Kalau tidak mesti dengan izin. Neh, daripada majikan. Kalau majikan izin boleh. Tapi kalau pada adatnya benda tu makna dibenarkan kepada staf, maka dak wajib minta izin. Contohnya staf yang nak cah bateri di pejabat telefonnya. Adatnya biasanya pejabat tidak akan ambil tindakan kerana benda itu dikira sedikit, maka hukumnya harus. Faham tak? Ha. Oh, sejik-sejik mesin sejik kan marah ni buat pergi mayang tu kak tiga tali puncah ni buat dengung buat sembang surah siap nak utung lah dia. Hak jenis pagi berok surah dia rumah dia ada jambang tapi berok surah utung air dah utung tak payah upah pang. Faham tak? Ha, semua ni haram berlaka-laka. Dosa free tanpa dia sedar. Nak? Ha. Hak jenis bahan pinggang sejik pakai di rumah pasal dia pengurusi. Haram juga. Pengurusi bukan maknanya kau orang suruh ambil pinggang balik di rumah. Pengurusi ni maknanya ketua bagian mesyuarat nak buat apa-apa. Sebagai wakil daripada koriah orang ramai. Nak? Jadi nak pinjam masjid, nak pinjam pinggang makut pun walaupun pengurusi, kena minta izin juga daripada ahli jawatankuasa semuanya. Ahli jawatankuasa tak bersetuju, tak boleh pinjam. Faham? Ha. Dato' Imam erek bank terus basuh surah. Tak? Dah. Anak-anak kapur nak kata benda lagi. Dato' Imam diri main basuh bank surah. Ha. Ha. Tok Bilal main basuh kereta labi. Tak? Ha. Bini Tok Siok mari gendang baju. Air sejik. Nah, ha, ini banyak berlaku dalam kampung. Wak erek trailer terus ada erek. Wak pergi sejik basuh trailer. Serma ni, dia ingat dia liar. Tak, dia tak liar. Kerana dia ditakat oleh malaikat. Hak tulis dosa dia sebelah kiri dia. Dosa, dosa, dosa, dosa tak mau. Mati kat lagi, kejut dia tengok. Banyaknya dia buat perkara salah dalam kehidupan. Soalan seterusnya.